الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك تبلو كل نفس بما كسبت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-30. Satu dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika tablu kullu nafsin bima kasabat." Di mauqiful hisab, di perhitungan nanti di hari kiamat, setiap jiwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tablu kullu nafsin bima kasabat, yani tatafaqqadu kullu nafsin ahwalaha wa amalaha. Setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dia usahakan, dari kebaikan, kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Demikian juga kejelekan, kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Tablu kullu nafsin ma aslafat, yang telah dia lakukan dahulunya di dunia, di mauqiful hisab akan diperhitungkan semua amalan-amalan, dan semua akan dibalas ganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Dihisab, diperhitungkan, ditimbang amalannya dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, dan telah hilang dari mereka orang-orang musyrik ini apa yang dulunya mereka ada-adakan dari penyembahan dan yang disembahnya. Tidak ada sudah. Yang mereka keluar hartanya, capek lelahnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada. Baik. Yang disembah pun tidak ngaku disembah. Mereka berlepas diri. La haula illa billah, sebagaimana pembahasan kita beberapa ayat sebelumnya. Yang disembah justru tidak mengakui orang-orang yang menyembahnya. Wallahul musta'an. Karena memang bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali. Di dunia ini ditanya orang-orang musyrik, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, orang kufar. Diajak mereka berpikir, mayarzukukum minas sama'i wal ard. Di dunia ini siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit berupa hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wal ard, dan siapa yang memberi rezeki kalian dari tanah, dari bumi, dengan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk kalian tumbuhan. Baik. Apakah yang kalian tanam atau kalian tidak tanam, alhasil Allah yang menumbuhkan semuanya. Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kamilah yang menumbuhkannya? Baik, tentunya mereka harus menjawab bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini hanya sekedar bercocok tanam, yakni dia menanamkan biji-bijian dan menimbunnya. Setelah itu dia hanya bisa berharap bahwa Allah yang akan menumbuhkannya. Siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Mereka tidak akan menjawab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma yamliku sam'a wal absar? Nah, terus siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yani siapa yang memberikan kalian penglihatan dan pendengaran ini? Begitu kalian dilahirkan, perlahan Allah memberikan pendengaran untuk kalian sehingga pendengaran kalian sempurna. Demikian juga penglihatan. Sedikit-sedikit Allah memberikan penglihatan sehingga penglihatan kalian sempurna. Siapa yang memberikan itu? Siapa? Apakah Anda yang mengusahakan sendiri sehingga Anda bisa melihat? Anda bisa mendengar? Tidak. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Terus siapa gerangan yang mengeluarkan hikmah, yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup? Baik. Siapa gerangan? Subhanallah. Tentunya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari pepohonan, masyaallah. Dari tumbuh. Kemudian pepohonan itu menghasilkan buah. Buahnya memiliki biji. Biji ini dianggap mati. Pintar, dan orang pintar melahirkan orang-orang bodoh. Walhasil barakallahu bikum, tidak ada yang melakukan ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Wa may yudabbirul amra, sampaikan, tanya kepada mereka. Terus siapa yang mengurus alam semesta ini? Siapa? Baik. Adanya keserasian di alam semesta ini, terbit dan terbenamnya matahari, demikian juga bulan, silih bergantinya siang dan malam, angin bertiup dari daratan ke lautan, lautan ke daratan, barakallahu fikum, dan seterusnya, diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tetumbuhan, berbagai macam hewan Allah ciptakan. Kemudian barakallahu fikum, siklus yang ada dalam kehidupan kita ini saling berhubungan, saling bergantung sehingga serasi, indah sangat. Barakallahu fikum. Saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengurusi semuanya? Baik. Suatu ketika Abu Hanifah diajak debat oleh orang-orang ateis, orang yang mengaku bahwa tidak ada pencipta. Tidak ada pencipta. Baik. Tidak ada pencipta. Semuanya alam, muncul dan hilang dengan sendirinya. Layar dengan sendirinya. Orang-orang ini pun mengatakan, kok berpikir tentang sesuatu yang tidak masuk akal? Tidak mungkin ada kapal datang dengan sendirinya, kemudian berlabuh, sandar di dermaga, kemudian turun dari muatannya dengan sendirinya, kemudian muatan yang lainnya terangkat sendiri, naik sendiri ke atas kapal, kemudian kapal itu tanpa nakoda, tanpa anak buah kapal, tanpa ada siapa-siapa. Kok berpikir tentang sesuatu yang tidak mungkin? Tapi Abu Hanifah mengatakan, kalian tidak percaya. Lah terus kenapa kalian mengingkari alam semesta ini? Sebuah perahu saja kalian tidak percaya kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menahkodainya, tidak ada yang mengurusinya. Sementara alam semesta ini begitu rumit, tapi begitu serasi, begitu indah. Barakallahu fikum. Antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kalian mengatakan tidak ada yang mengaturnya. Sebenarnya tidak masuk akal. Nah, terbit dan terbenamnya matahari, bergantinya siang dan malam ini terus menerus. Masya Allah, ini tumbuh, ini mati, tumbuh lagi yang lainnya, hakala dan seterusnya. Tidak ada yang mengaturnya ini. Hujan turun dan seterusnya, angin berhembus, tidak ada yang ngatur. Mereka pun baru sadar bahwa perkara kecil saja mesti ada yang ngatur, apalagi perkara yang besar. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka pun paham bahwa mereka sebenarnya diajak bicara, diajak berpikir sesungguhnya. Alam semesta ini dengan keserasiannya, dengan indahnya, dengan keteraturannya. Siapa gerangan yang mengatur semesta alam ini? Yang ini merupakan imannya orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap sholat kita baca, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemelihara semesta alam ini. Harus menjadi keyakinan kita. Pada tidak ada satupun yang ada di dalam semesta ini kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya. Allah rezeki, memberikan penglihatan kepada kita, memberikan benar kepada kita, memberikan akal kepada kita, memberikan irada kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kita ini difasilitasi penuh oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Barakallahu fikum. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita ini siapa? Tidak ada siapa-siapanya kita. Semuanya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita adalah pemberian Allah. Jasad kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita, pendengaran kita, semuanya kita ialah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kenapa kalian menyembah selain Allah? Ini orang-orang musyrikin diajak berpikir. Allah menciptakan semuanya. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kalian ini sama seperti yang lainnya. Semua ciptaan. Semuanya makhluk. Kapan Anda menyembah selain Allah, berarti Anda menyembah sesama makhluk. Menyembah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa memberi apa-apa. Masya Allah. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Kalian tahu jelas bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa kalian minta kepada yang lainnya yang tidak bisa memberi? Barakallahu. Allah telah menyatakan innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum syai'an. Baik. Kalian yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki segala sesuatunya. Barakallahu. Yang kalian suruh selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendengar, tidak tahu apa yang kalian minta. Masihkah kalian mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala menyembah yang lain? Ini termasuk kedunguan. Barakallahu fiik. Termasuk kebodohan. Kebodohan yang paling bodoh. Baik. Sampaikan kepada mereka ini, wahai Muhammad, bahwa semua adalah ciptaan Allah. Semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang urus. Maka tidak ada yang boleh kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Malaikat makhluk, nabi makhluk, bulan, bintang, matahari, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah. Orang soleh, para wali, gunung, patung, kuburan, apapun dan siapapun, tidak ada yang berhak disembah. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukum al-haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya. Fadzalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Dipertegas. Yani Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Allah yang memberi pendengaran kalian, memberi penglihatan kepada kalian. Allah yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mati dari yang hidup. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta alam ini. Dzalikumullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Yang boleh kalian sembah, selainnya tidak. Barakallahu fikum. Pamada ba'da al-haq illa ad-dhalal. Maka tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Kapan Anda mencoba menyembah selain Allah, berarti Anda sesat pasti. Barakallahu fikum. Fa'anna tusrafun. Bagaimana bisa kalian dipalingkan? Kalian sudah paham ini, kemudian masihkah tetap kalian mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kalian mau tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kalian bisa dipalingkan? Kalian sudah tahu, kalian diberi akal. Kenapa kalian masih mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang seperti ini adalah ajakan untuk kita berpikir. Barakallahu fikum. Baik. Allah sangat meyakinkan kita dan terus meyakinkan kita bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ayat ini barakallahu fikum sebagai pengingat untuk kita tetap di atas ketauhidan, istiqamah di atas ketauhidan kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketauhidan dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.